Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabur tak menentu hidupmu, ingat masih ada penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggoda di hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan mengampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Gelisah di hatimu, bila kelam kabur tak menentu hidupmu, ingat masih ada penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Goda di hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan.